Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, cetakan tahun 1992, buku jilid 2, mulai dari halaman 243. Kitab Susunan Wirid dan Uraian Menghidupkan Malam. Sebagai lanjutan dari pembacaan yang lalu. Maka 10 inilah kalimat-kalimat, apabila diulang-ulang tiap-tiap kalimat 10 kali, maka jadilah 100 kali. Maka itu adalah lebih utama atau afdol daripada mengulang-ulangi suatu zikir 100 kali. Karena tiap-tiap kalimat dari kalimat-kalimat tersebut mempunyai kelebihan atas dayanya. Dan bagi hati dengan tiap-tiap kalimat itu mempunyai semacam kesadaran dan kelezatan. Dan bagi jiwa dalam berpindah dari kalimat ke kalimat mempunyai semacam ketenangan dan keamanan dari kemalasan. Adapun membaca, maka disunatkan membaca sejumlah ayat-ayat yang dibentangkan oleh hadis-hadis dengan keutamanya, yaitu membaca surat Alhamdulillah atau surat Al-Fatihah, ayat kursi, dan penghabisan dari surat Al-Baqarah, dari firmannya, Amanar Rasul, dan Sahidna Allahu, dan Qulillahumma Malikal Mulki, sampai kedua ayat ini. Dan firman-Nya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sampai akhirnya. Dan firman-Nya, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haq, sampai akhir surat Al-Fat ayat 27. Dan firman-Nya, alhamdulillahilladzi lam yattakhidz waladan, sampai akhirnya surat Bani Israel ayat 111. Dan kalimat ayat dari permulaan surat Al-Hadid dan 3 ayat dari penghabisan surat Al-Hasr. Dan kalau dibaca 77 kali dari bacaan yang 10 itu atau Al-Musabbatil Asr yang telah dihadiahkan oleh Nabi Khidir alaihissalam kepada Ibrahim At-Taimi radhiyallahu an dan diwasiatkan supaya dibaca pagi dan petang, maka sesungguhnya telah sempurnalah keutamaan. Dan yang demikian itu telah mengumpulkan baginya keutamaan seluruh keseluruhan doa-doa yang tersebut dahulu. Sesungguhnya diriwayatkan dari Khalid bin Wabroh radhiyallahu an, dan Karaj ini termasuk Al-Abdul, yaitu orang-orang soleh yang selalu ada di dunia ini. Bila ada yang meninggal, maka digantikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lainnya. Di mana ia menerangkan, telah datang padaku seorang saudaraku dari penduduk negeri Syam. Lalu dihadiahkan kepadaku suatu hadiah seraya berkata, wahai Karas, terimalah dariku hadiah ini, karena ia adalah hadiah yang sebaik-baiknya. Lalu aku bertanya, wahai saudaraku, siapakah yang menghadiahkan kepadamu hadiah tersebut? Maka ia menjawab, diberikan hadiah ini kepadaku oleh Ibrahim At-Taimini. Lalu aku bertanya, apakah tidak engkau tanyakan kepada Ibrahim, siapakah yang memberikan hadiah itu kepadanya? Menjawab saudara itu, ada. Lalu Ibrahim menerangkan, adalah aku duduk di halaman Ka'bah, di mana aku sedang bertahlil, bertasbih, bertahmid, dan bertamjid, membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Maka datanglah seorang laki-laki memberi salam kepadaku dan duduk di kananku. Belum pernah aku melihat pada masaku orang yang secantik itu mukanya, yang sebagus itu pakaiannya, dan yang lebih putih warnanya dan lebih wangi baunya dari orang itu. Lalu aku bertanya, "Wahai hamba Allah, siapakah Anda? Dari manakah Anda datang?" Maka ia menjawab, "Aku adalah Khidir." Lalu aku bertanya, "Apakah maksudnya Anda datang kepadaku?" Menjawab Khidir, "Aku datang kepadamu untuk memberi salam dan karena cinta kepadamu pada jalan Allah. Dan padaku ada suatu hadiah yang ingin aku hadiahkan kepadamu." Maka aku bertanya, "Apakah hadiah itu?" Ia menjawab, "Bahwa engkau baca sebelum terbit matahari dan sebelum terbentangnya di atas bumi, dan sebelum ia terbenam, surat Al-Hamd, Qul a'udhu birabbin nas, Qul a'udhu birabbil falak, Qul huwallahu ahad, Qul ya ayyuhal kafirun, dan ayat kursi, masing-masing daripadanya 7 kali. Dan engkau baca, Subhanallahi walhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar 7 kali. Dan bersolawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 7 kali. Meminta ampun, membaca istighfar bagi dirimu sendiri, bagi ibu bapakmu, bagi orang mukmin laki-laki dan perempuan 7 kali. Membaca Allahumma albi wa bihim ajilan wa ajilan fid dini wa dunya wal akhirah ma anta lahu ahlun wala taf'al bina ya maulana ma nahnu lahu ahlun innaka ghafurun halimun jawadun karimun ra'ufur rahim 7 kali. Artinya, wahai Allah Tuhanku, buatlah bagiku dan bagi mereka dengan cepat dan lambat mengenai agama, dunia dan akhirat akan apa yang engkau punyai baginya. Dan janganlah engkau buat kepada kami, wahai yang kami junjung, akan apa yang kami punya baginya. Sesungguhnya engkau maha pengampun, maha penyantun, maha pemurah, maha mulia, maha pengasih, lagi maha penyayang. Perhatikanlah bahwa Anda tidak meninggalkan yang demikian itu pagi dan petang. Maka aku berkata, aku ingin engkau menerangkan kepadaku siapakah gerangan yang memberikan kepadamu akan pemberian yang agung ini. Lalu ia menjawab, diberikan kepadaku oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka aku menyambung, terangkanlah kepadaku pahalanya. Ia menjawab, apabila Anda menjumpai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tanyalah kepadanya tentang pahalanya. Dia akan menerangkan kepadamu yang demikian itu. Lalu Ibrahim At-Taimi menerangkan bahwa suatu hari ia bermimpi seolah-olah malaikat datang kepadanya lalu membawanya sehingga dia dimasukkan ke dalam surga. Maka ia melihat apa yang ada dalam surga itu dan disifatkannya hal-hal yang agung daripada apa yang dilihatnya di dalam surga. Berkata Ibrahim At-Taimi, lalu aku bertanya kepada malaikat itu dengan mengatakan, untuk siapakah ini? Lalu malaikat itu menjawab, untuk orang yang mengerjakan amal seperti amalanmu. Disebutkan oleh Ibrahim At-Taimi, bahwa ia makan dari buah-buahan surga dan para malaikat menyuguhkan kepadanya minuman surga. Berkata Ibrahim seterusnya, maka datanglah kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersamanya 70 orang nabi dan 70 baris saf malaikat. Tiap-tiap baris seumpama antara masyrik dan maghrib, antara tempat matahari terbit dan tempat matahari terbenam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi salam kepadaku dan memegang tanganku lalu berkata, Lalu aku berkata, "Wahai Rasulullah, Nabi Khidir menerangkan kepadaku bahwa ia mendengar daripadamu akan perkabaran ini." Maka menjawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Benar, Khidir. Benar, Khidir. Dan tiap-tiap apa yang diceritakan adalah benar. Dia adalah orang yang berilmu dari penduduk bumi, kepala Al-Abdul, dan dia dari tentara Allah Ta'ala di bumi." Maka aku bertanya, "Wahai Rasulullah, barang siapa mengerjakan ini atau mengamalkannya, dan ia tidak bermimpi seperti yang saya mimpikan di dalam tidur saya, adakah ia diberikan sesuatu daripada apa yang diberikan kepada saya?" Menjawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Demi Allah yang mengutus aku dengan sebenarnya menjadi nabi, sesungguhnya orang yang beramal akan diberikan itu walaupun ia tidak bermimpi berjumpa dengan aku dan tidak bermimpi melihat surga. Sesungguhnya diberikan kepadanya ampunan dari segala dosa besar yang telah diperbuatnya. Dihilangkan oleh Allah daripadanya kemarahan dan kutukannya. Dan disuruh oleh Allah akan malaikat yang menjaganya di sebelah kiri supaya tidak menuliskan satupun dari kesalahannya, dari perbuatan-perbuatan jahat sampai setahun lamanya. Demi Allah yang mengutus aku dengan sebenarnya menjadi nabi, tidaklah mengerjakan dengan amalan ini kecuali orang yang telah dijadikan oleh Allah berbahagia, dan tidak meninggalkan amalan ini kecuali orang yang telah dijadikan oleh Allah celaka. Adalah Ibrahim At-Taimi selama 4 bulan tidak makan dan tidak minum. Dan itu adalah sesudah ia bermimpi dengan mimpi tadi. Maka inilah pekerjaan membaca. Kalau ditambahkannya kepada yang tadi, sesuatu daripada yang sampai kepadanya, wiridnya dari Al-Quran, atau dipendekkannya kepada yang wirid itu saja adalah baik. Karena Al-Quran menghimpunkan keutamaan zikir, fikir, dan doa. Manakala disertakan pemahaman, sebagaimana telah kami sebutkan keutamaan dan adabnya pada bab tilawah Al-Quran terdahulu. Adapun fikir atau tafakur, maka dalam menjadi salah satu tugasnya, dan akan datang uraian apa yang ditafakurkan itu dan caranya. Pada kitab tafakur dari rubu' yang melepaskan atau rubu' al-munjiat, tetapi kumpulannya kembali kepada 2 bagian. Pertama, bertafakur tentang yang bermanfaat dari ilmu muamalah dengan menghisab diri atau memperhitungkan segala perbuatan diri sendiri pada masa yang lampau dari keteledorannya, menyusun segala tugasnya pada hari yang berada di hadapannya, mengatur tentang menolak segala yang memalingkan dan yang mencegah, yang menghabiskan waktunya daripada berbuat kebajikan, mengingati keteledorannya dan yang mendatangkan kepadanya kekecewaan dari segala perbuatannya untuk diperbaiki, menghadirkan ke dalam hatinya niat-niat yang baik dari segala perbuatannya dan pada dirinya sendiri dan dalam pergaulannya dengan kaum muslimin. Kedua, bertafakur pada yang bermanfaat dalam ilmu mukasyafah, yaitu dengan bertafakur sekali pada segala nikmat Allah Ta'ala dan berturut-turut nikmatnya yang zahir dan yang batin, supaya bertambahlah pengenalannya atau makrifatnya dengan nikmat itu, dan membanyakkan kesyukuran kepada nikmat, atau bertafakur tentang siksa dan azabnya, supaya bertambahlah makrifatnya dengan kudrah ilahi dan istighna-nya, yaitu Tuhan tidak memerlukan sesuatu dari makhluk, dan bertambahlah takutnya kepada siksa dan azab itu. Masing-masing dari hal keadaan tersebut mempunyai banyak cabang yang meluas tafakur padanya dari sebagian makhluk dan tidaknya dari sebagian yang lain. Dan itu akan kami tinjau secara mendalam pada kitab tafakur. Manakala mudah melaksanakan tafakur itu, maka itu adalah ibadah yang termulia. Karena mengandung pengertian, mengingati Allah Ta'ala atau berzikir kepadanya, dan menambahkan dua hal. Pertama, menambahkan ma'rifat, karena berzikir itu kunci ma'rifat dan kasyaf terbuka yang terdinding. Kedua, menambahkan kecintaan, karena hati tidak mencintai kecuali orang yang didekatkan mengagungkannya. Dan tidaklah terbuka inkisyaf keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala selain dengan mengenal sifat, kudrah, dan keajaiban af'alnya. Maka dari berfikir datanglah ma'rifat, dan dari ma'rifah datanglah pengagungan, dan dari pengagungan datanglah kecintaan yang sebabnya dari pengenalan atau ma'rifah akan lebih teguh, tetap, dan agung. Bandingkan kecintaan orang yang mengenal atau al-arif atau yang bermakrifah dengan kejenakan hati orang yang mengingati atau yang berzikir tanpa kesempurnaan memandang dan memperhatikan adalah seperti bandingan asiknya orang yang menyaksikan kecantikan seseorang dengan mata sendiri dan melihat kebagusan tingkah laku, perbuatan, keutamaan, dan hal ikhfanya yang terpuji dengan dicoba. Dibandingkan kepada kejenakan hati orang yang berulang kali mendengar sifat seseorang yang jauh dari matanya, dengan kebagusan bentuk dan tingkah lakunya secara mutlak, tanpa uraian segi-segi kebagusan bentuk dan tingkah lakunya itu. Maka tidaklah kecintaan orang yang mendengar itu seperti kecintaan orang yang melihatnya, dan tidaklah berita itu seperti dinilai sendiri. Para hamba Allah al-ibad yang rajin mengingati Allah dengan hati dan lisan, yang membenarkan apa yang dibawa oleh para rasul dengan keimanan secara taklid, maka tidaklah bersama mereka dari kebagusan segala sifat Allah Ta'ala, melainkan segala hal yang cantik yang diyakininya dengan membenarkan orang yang mensifatkan sifat-sifat Allah itu kepada mereka. Orang yang bermakrifat atau al-arifun ialah mereka yang menyaksikan keagungan dan kecantikan itu dengan mata hati kebatinan atau ainil bashirah al-batinah yang lebih kokoh kuat dari pandangan zahir. Karena tiada seorang pun sanggup mengetahui penghabisan keagungan dan kecantikan Allah. Yang demikian itu tidak disanggupi oleh seseorang pun daripada makhluk. Tetapi masing-masing orang dapat menyaksikan sekedar terangkat baginya hijab. Dan tak ada kesudahan la nijak nihajah bagi kecantikan hadirat ketuhanan yang dan bagi hijabnya. Dan sesungguhnya bilangan hijabnya yang berhak dinamakan nur dan kadang-kadang disangka oleh orang sampai kepadanya bahwa telah sempurnalah sampainya kepada asal adalah 70 hijab. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah mempunyai 70 hijab dari nur. Kalau dibukanya, niscaya terbakarlah apa yang ada di hadap yang didapati basyarnya oleh kemahasucian wajahnya. Dan hijab itu pula menurut susunannya. Dan nur-nur itu berlebih kurang tingkatannya. Bagaimana berlebih kurangnya matahari, bulan, lebih kecil. Kemudian apa yang berikutnya. Dan di atas dasar itulah ditakwilkan oleh sebagian orang sufi akan tingkat-tingkat yang menampak bagi Ibrahim alaihissalam pada peningkatnya. Berkata sebagian orang sufi itu bahwa ayat falamma janna alaihil lail artinya tatkala gelaplah kepada Ibrahim keadaan Rokaukaba, artinya maka sampailah ia kepada suatu hijab dari nur. Disebutkan hijab itu dengan kaukab, bintang. Dan tidaklah dimaksudkan dengan kaukab, benda-benda yang bercahaya itu. Karena masing-masing orang kebanyakan tidaklah tersembunyi bagi mereka bahwa ketuhanan tidaklah layak dengan benda-benda yang bertubuh ajam. Bahkan mereka mengetahui yang demikian itu pada permulaan perhatian mereka. Maka apa yang tidak menyesatkan orang kebanyakan atau orang awam, tentu tidak menyesatkan Ibrahim al-Khalil alaihissalam. Dan hijab yang dinamakan dengan nur, tidaklah dimaksudkan akan cahaya yang dapat dirasa dengan pandangan mata. Tetapi dimaksudkan akan apa yang dimaksudkan dengan firman Allah Ta'ala. Allahu nurus samawati wal ard, masalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Artinya, Allah itu nur bagi langit dan bumi. Bandingan nurnya adalah seperti satu kurungan pelita yang di dalamnya ada pelita. Sampai akhir ayat. Marilah kita lambai saja segala pengertian ini, karena di luar dari ilmu muamalah dan tidak sampai kepada hakikatnya, kecuali dengan kasab yang mengikuti pikiran yang bersih. Dan sedikitlah orang yang terbuka baginya pintu kasab, dan mudah bagi kebanyakan orang ramai, ialah berpikir mengenai apa yang mendatangkannya faedah dalam ilmu muamalah. Dan itu juga termasuk hal yang banyak faedahnya dan besar manfaatnya. Maka tugas yang empat itu, yakni doa, zikir, membaca, dan tafakur, seyogialah menjadi tugas seorang murid atau orang yang menuntut jalan Allah sesudah sholat subuh. Bahkan tiap-tiap wirid sesudah selesai dari tugas sholat, sehingga tidak ada tugas sesudah sholat selain yang empat ini. Dan dikuatkan untuk itu dengan mengambil senjata dan benteng pertahanan, dan puasa adalah benteng yang menyempitkan jalan lalu lintas setan yang selalu bermusuh memalingkan seorang murid dari jalan petunjuk. Dan tidak adalah sholat sesudah datang waktu subuh selain dari dua rakaat fajar dan fardu subuh sampai kepada terbit matahari. Adalah Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu an menggunakan waktu tersebut dengan berbagai macam zikir. Dan itu adalah lebih utama, kecuali ia sangat mengantuk sebelum fardu. Dan mengantuk itu tidak dapat ditolak selain dengan sholat. Kalau ia bersholat karena yang demikian, maka tiada mengapa. Wirid yang kedua, ialah antara terbit matahari sampai kepada waktu duha siang hari. Saya maksudkan dengan duha, ialah separuh antara terbit matahari sampai kepada waktu tergelincir matahari atau waktu Jawa. Yang demikian itu dengan lewatnya 3 jam dari siang, apabila diumpamakan siang itu 12 jam, yaitu seperempat, dan pada seperempat dari siang ini terdapat 2 tugas tambahan. Yang pertama, sholat duha, dan telah kami terangkan dahulu pada kitab sholat. Dan yang lebih utama atau al-aula ialah mengerjakan 2 rakaat duha ketika matahari sudah terbit. Yaitu apabila matahari telah membentang dan meninggi kira-kira separuh anak panah. Dan mengerjakan sholat 4 rakaat atau 6 rakaat atau 8 rakaat apabila telah panaslah dinding-dinding dan terasa tapak kaki dengan panas matahari, maka waktu yang 2 rakaat itu ialah yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala dengan firman-Nya, Yusabbihna bil'ashiyyi wal isyraq. Artinya, bertasbih memuji Tuhan petang dan pagi. Itu adalah waktu terbit matahari atau waktu isyraq, yaitu terang sempurna sinarnya dengan meninggi matahari itu dari setentang uap dan debu yang terdapat di atas permukaan bumi, di mana asap dan debu itu mencegah sempurnanya penampakan terbitnya matahari. Waktu yang 4 rakaat itu ialah duha yang tertinggi, di mana Allah Ta'ala bersumpah dengan dia, firman-Nya, Wadduha walayli idha saja. Artinya, demi waktu duha dan malam apabila senyap sepi. Surat Ad-Duha ayat 1-2. Rasulullah SAW pergi kepada para sahabatnya, di mana mereka sedang mengerjakan sholat ketika waktu Isra. Lalu Nabi SAW berseru dengan suaranya yang keras. Ala inna salatal awwabina idha ramidotil fisol. Artinya, ketahuilah bahwa sholat bagi orang-orang yang tobat itu ialah apabila telah panaslah dinding-dinding dengan sinar matahari. Diriwayatkan At-Tabarani dari Zaid bin Arqam. Maka karena itulah kami katakan bahwa apabila disingkatkan kepada sekali saja sholat, maka waktu tadi adalah yang paling utama bagi sholat duha. Walaupun pokok keutamaan itu berhasil dengan mengerjakan sholat antara dua tepi waktu makruh, waktu kirahah dan bagi sholat. Yaitu antara meninggi matahari dengan terbitnya lebih kurang separuh anak panah sampai kepada sebelum zawal pada saat tengah hari saat istiwa. Dan nama duha itu tertuju kepada semuanya. Dan seakan-akan 2 rakaat isyarok tadi jatuh pada permulaan waktu keizinan salat dan lewatnya waktu kiraha. Karena Nabi SAW bersabda, sesungguhnya matahari itu terbit dan bersamanya tanduk setan. Apabila matahari itu meninggi, maka berpisahlah setan itu daripadanya. Sekurang-kurang meningginya, ialah matahari itu meninggi dari kabut dan debu tanah, dan ini dijaga dengan berlebih kurang. Tugas yang kedua pada waktu ini ialah perbuatan kebaikan yang berhubungan dengan manusia, yang berlaku menurut adat kebiasaan pada pagi hari. Seperti mengunjungi orang sakit, menyelenggarakan jenazah, menolong pada jalan kebajikan dan takwa kepada Tuhan, mengunjungi majelis ilmu, pengetahuan, dan hal-hal lain yang sejalan dengan itu untuk memenuhi keperluan orang-orang muslim dan lain-lain sebagainya. Kalau tidak ada sesuatu dari yang demikian itu, niscaya kembalilah kepada tugas yang 4 yang telah kami terangkan dahulu, yaitu doa, zikir, membaca, dan tafakur, serta sholat-sholat sunat kalau mau, di mana sholat itu dimakruhkan sesudah sholat subuh dan tidak dimakruhkan sekarang. Sehingga jadilah sholat itu bagian kelima dari jumlah tugas waktu ini bagi orang yang ingin mengerjakannya. Adapun sesudah fardu subuh, maka dimakruhkan tiap-tiap sholat yang tidak mempunyai sebab. Dan sesudah datang waktu subuh, yang lebih disukai ialah menyingkatkan sholat kepada 2 rakaat fajar dan sholat tahiyat masjid. Dan tidak mengerjakan sholat yang lain, tetapi berzikir, membaca, mendoa, dan bertafakur. Wirid ketiga, dari duha siang sampai kepada waktu zawal, yang dimaksudkan dengan duha, ialah separuh dari waktu tadi dan sebelum separuh itu sedikit, walaupun ada sesudah tiap-tiap 3 jam disuruh dengan sholat. Apabila telah berlalu 3 jam sesudah terbit matahari, maka pada 3 jam tadi dan sebelum berlalunya adalah sholat duha. Apabila telah lewat 3 jam lagi, maka itulah waktu duhur. Apabila lewat 3 jam lagi, maka itulah waktu asyar. Dan apabila lewat 3 jam lagi, maka itulah waktu maghrib. Kedudukan duha di antara zawal dan terbit matahari adalah seperti kedudukan asyar di antara zawal dan terbenam matahari. Kecuali bahwa sholat duha itu bukan salat fardu. Karena waktunya adalah waktu manusia sibuk dengan urusannya. Maka diringankanlah itu kepada mereka. Tugas keempat pada waktu ini ialah bagian-bagian yang 4 itu dan ditambahkan lagi dua perkara. Pertama, bekerja dengan usaha mengatur penghidupan dan datang ke pasar. Kalau ia sedekah, maka seyogyalah berniaga dengan benar dan jujur. Kalau ia mempunyai perusahaan, maka dengan memberi nasihat dan kasih sayang. Dan tidak melupakan zikir ingat kepada Allah Ta'ala dalam segala pekerjaan. Dan memendekkan usahanya itu sekedar keperluan untuk hari itu. Manakala ia sanggup berusaha tiap-tiap hari untuk pangannya. Apabila telah berhasil yang mencukupi untuk harinya itu, maka hendaklah ia kembali ke bait Tuhannya, baitu Rabbi, dan menyediakan perbekalan bagi akhirat. Karena keperluan kepada perbekalan akhirat adalah lebih berat, dan mengambil manfaat dengan dia adalah lebih kekal. Dari itu, bekerja dengan mengusahakan perbekalan akhirat adalah lebih penting daripada mencari tambahan di atas keperluan waktu itu. Ada yang mengatakan bahwa orang mukmin tidak didapati selain pada tiga tempat. Pada masjid yang diramaikannya, atau pada rumah yang ditutupkannya, atau pada keperluan yang tidak boleh tidak daripadanya. Dan sedikitlah orang yang mengetahui kadar pada apa yang tidak boleh tidak itu. Bahkan kebanyakan manusia menaksir barang yang boleh tidak, bahwa itu tidak boleh tidak baginya. Sebabnya, karena setan menjanjikan kepada mereka kemiskinan dan menyuruhnya dengan perbuatan keji. Lalu mereka dengar setan itu dan mengumpulkan apa yang tidak dimakan karena takut miskin. Dan Allah Ta'ala menjanjikan kepada mereka akan ampunan dan karunia daripadanya. Lalu mereka berpaling daripada Allah Ta'ala dan tidak menyukainya. Kedua, tidur siang. Dan ini sunat untuk membantu bangun malam, sebagaimana makan sahur sunat untuk membantu puasa siang. Kalau ia tidak bangun malam, tetapi kalau ia tidur siang, ia tidak menggunakan waktunya itu pada kebajikan. Dan mungkin bergaul dengan orang-orang yang lalai dan bercakap-cakap dengan mereka. Maka dalam hal ini, tidur itu adalah lebih baik baginya apabila tidak membangkitkan kerajinannya untuk kembali kepada zikir dan tugas-tugas yang tersebut dahulu. Karena pada tidur itu adalah diam diri dan selamat. Berkata sebagian mereka, bahwa akan datang pada manusia suatu masa, di mana diam diri dan tidur padanya adalah lebih utama bagi segala amal perbuatannya. Berapa banyak orang abid yang banyak beribadah, keadaannya yang sebaik-baiknya ialah tidur. Yang demikian itu apabila menimbulkan riya dan tidak mendatangkan keikhlasan pada ibadahnya, maka betapa lagi dengan orang lalai yang fasik itu. Berkata Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu an, adalah menakjubkan akan mereka apabila telah selesai dari tugasnya oleh tidurnya karena mencari keselamatan. Apabila tidur itu dimaksudkan untuk mencari keselamatan dan niat bangun malam, maka tidur itu adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Tetapi seyogyalah bangun sebelum zawal, sekedar untuk mempersiapkan diri buat sholat dengan wudhu dan datang ke masjid sebelum masuk waktu sholat. Yang demikian itu adalah sebagian daripada amal yang utama. Kalau tidak tidur dan tidak bekerja dengan sesuatu usaha yang menggunakan waktunya dengan sholat dan zikir, maka itu adalah lebih utama segala amalan siang. Karena waktu itu adalah waktu kelengahan manusia daripada mengingati Allah Azza wa Jalla dan sibuk dengan kepentingan duniawi. Maka hati yang tercurah untuk berkhidmat kepada Tuhannya, pada ketika hamba-hamba yang lain berpaling daripada pintunya, adalah lebih layak disucikan oleh Allah dan dipilihnya untuk mendekati dan mengenalinya. Kelebihan yang demikian itu adalah seperti kelebihan menghidupkan malam. Malam adalah waktu kelalaian dengan tidur, dan itu tadi adalah waktu kelalaian dengan menuruti hawa nafsu dan menghabiskan waktu dengan kepentingan duniawi. Dan salah satu dari dua pengertian firman Allah Ta'ala, bahwa alladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada ayyadzakkar. Artinya, dan dia yang menjadikan malam dan siang silih berganti untuk pengajaran bagi siapa yang memperhatikan. Surat Al-Furqan ayat 62. Artinya, yang satu menggantikan yang lain dengan kelebihan. Dan pengertian yang kedua, bahwa yang satu menggantikan yang lain sehingga diperoleh pada yang satu apa yang telah hilang pada yang lain.